بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس والمسلمين رحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bertahmid memuji Allah Azza wa Jal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan karuniakan kepada kita semua. Sungguh nikmat Allah Azza wa Jal sangatlah banyak kita rasakan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan, yang mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya yang lahir ataupun yang batin. Kita mendapatkan kenikmatan duniawi, merasakan nikmatnya dunia, merasakan rezeki yang lancar, bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, memiliki badan yang sehat. Itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang wajib disyukuri. Bukan perkara yang ringan, perkara yang sangat besar. Kita bisa menikmati berbagai macam keindahan-keindahan dunia. Kita bisa menikmati rumah yang tenang, rumah yang indah, kendaraan yang bagus, suasana yang tenang, kondisi yang rukun, yang aman. Itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul menyatakan arba'un min as-sa'adah, ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Orang yang mendapatkan empat perkara ini akan merasakan kebahagiaan. Arba'un min as-sa'adah, ada empat perkara yang merupakan kebahagiaan, kata Rasul. Beliau mengatakan al-baitul wasi', rumah yang luas. Al-markabul hani, yang kedua kendaraan yang nyaman. Yang ketiga ialah al-jaru salih, tetangga yang bagus, tetangga yang saleh. Disebutkan dalam lafaz yang lain al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Dan yang keempat ialah antakuna ma'isyatuhu fi baladih, mata pencahariannya di tempat dia tinggal, tidak jauh dari keluarganya. Ini semuanya kebahagiaan, kenikmatan. Ini semuanya dirasakan oleh kebanyakan kita atau masing-masing kita. Semuanya wajib untuk disyukuri. Juga Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain kepada kita, kemudahan-kemudahan untuk bisa mengamalkan amal yang saleh, kemudahan-kemudahan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah beri kenikmatan kepada kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang belum lama meninggalkan kita. Memberikan kenikmatan kepada kita berjumpa dengan Idul Fitri, dengan Syawal. Sebagian kita bisa mengerjakan puasa 6 hari Syawal. Sekarang ini Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada kita semua bisa berjumpa dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang nanti Rajab. Ini semuanya merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk at-taisir, kemudahan-kemudahan untuk bisa mengabdi kepadanya, kemudahan-kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, dari semua kenikmatan-kenikmatan tadi, baik kenikmatan yang sifatnya jasadiyah, lahiriyah, atau kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batiniyah, dari semua kenikmatan tadi kaum muslimin rahimakumullah, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang wajib disyukuri, yang wajib dijaga dan dipelihara, ialah nikmatul hidayah. Nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla hanya memberikan hidayah ini kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Yahdi may yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan juga orang yang Allah kehendaki. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul, tidak punya hak untuk yang satu ini. Tidak mampu memberikan hidayah bahkan kepada pamannya sendiri, Abu Thalib, yang semasa hidupnya membela Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam dakwahnya, semasa hidupnya mengorbankan segala-galanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan jiwa raganya untuk membela Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun Allah mentakdirkan Abu Thalib mati kafir, mati di atas jahiliyah, di atas kesyirikannya, tidak mampu melafalkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, padahal yang mentalkinnya adalah Rasulullah SAW langsung. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Nabi alaihi salatu wassalam tidak mampu, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Rasul tidak mampu. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, rasul pertama yang diutus di muka bumi ini, satu dari rasul-rasul ulul azmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu memberikan hidayah kepada putranya, kepada istrinya. Padahal beliau dengan tabahnya, dengan sabarnya mendakwahkan tauhid, mendakwahkan risalah Allah kepada kaumnya 950 tahun lamanya. Waktu yang sangat lama, yang sangat panjang, tetapi tidak mampu memberikan hidayah kepada putranya, kepada istrinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab-Nya, air bah yang sangat dahsyat yang keluar dari perut bumi, ditambah lagi dari curah air hujan dari atas langit, ketika itu yang selamat hanyalah orang-orang yang berada di bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya yang mukminin di atas bahtera tadi mendapati putranya tertinggal dia memanggil putranya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, wahai anakku, naiklah bersama dengan kami supaya kamu selamat. Dalam kondisi yang jelas-jelas hanya ada dua kemungkinan, selamat dan binasa. Waktu itu azab telah turun. Yang selamat hanya yang naik perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang lainnya akan binasa. Dalam kondisi yang menegangkan semacam itu, yang kritis semacam itu, Nabi Nuh melihat putranya, dipanggil, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, ya Allah cepat naik bersama dengan kami, kamu akan selamat. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan taufiqul hidayah kepada putra Nabi Nuh. Dia menolak ajakan bapaknya, seorang nabi, seorang rasul. Maka dia menyatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya tidak mau naik ke bahtera ayah. Aku akan naik ke atas gunung yang tinggi itu, yang akan menjaga aku dari air bah yang sangat dahsyat. Nabi pernah mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjaga kalian hari ini dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka gelombang pun memisahkan mereka berdua. Maka putra tadi pun termasuk orang-orang yang tenggelam. Di depan mata sendiri. Putranya sendiri tenggelam bersama dengan orang-orang yang tenggelam. At-taufiq wal-hidayah. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, itu hanya Allah yang berhak memberikannya. Mauhibatun, pemberian anugerah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan siapa hamba-hambanya yang layak mendapatkan hidayah, siapa pula hamba-hambanya yang tidak mendapatkan hidayah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufiknya, mendapatkan hidayahnya, kita bisa memeluk agama Islam, mudah untuk mengucapkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebuah kalimat yang tidak mampu diucapkan Abu Thalib di akhir hayatnya, walaupun yang mentalakkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tatkala terjadi kemudahan semacam ini, maka wajib atas kita semua untuk mensyukurinya. Kita harus merasakan ini nikmat yang sangat besar. Berarti kita memang dipilih sebagai hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah azza wajalla dari semua hamba-hamba yang ada. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, at-taufiq wal hidayah ala qismain. Nikmat hidayah dari Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Semuanya hidayah. Tetapi satu dengan yang lainnya ada yang lebih utama. Yang pertama ialah al-hidayatu ilal Islam. Hidayah menuju Islam. Kita bisa memeluk agama Islam sebagai seorang yang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjadi muslimin. Ini hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai macam kekufuran, berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, diangkat dari kubangan syirik, kubangan kufur, diangkat dan dimasukkan dalam Islam. Itu merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Kaum muslimin rahimakumullah, akan terasa besar tatkala kita melihat beberapa kisah-kisah yang saya utarakan di atas. Abu Thalib, putranya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, dan yang lain-lainnya. Kisahnya orang-orang kafir di zaman dahulu kala, umat-umat terdahulu yang semuanya mengkufuri ajakan para anbiya wal mursalin. Itu semuanya kisah-kisah yang cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya nikmat hidayatul Islam sangat tinggi, sangat besar, sangat agung. Menunjukkan orang yang muslim pilihan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, kalau menyaksikan kondisi sekarang ini di dunia sekarang ini, yang menjadi muslim itu lebih sedikit daripada yang non muslim. Jumlah muslimin lebih minoritas di dunia ini dibandingkan dengan jumlahnya orang kafir. Barakallahu fikum. Akan terasa nikmat Islam ini tatkala kita setiap harinya melihat kaum muslimin di sekitar kita, tatkala setiap harinya mendengarkan kumandang azan disuarakan di mana-mana. Akan terasa nikmat ketika kita dengan tenang, dengan tentram, dengan damai hidup dengan kaum muslimin, dengan suasana islami, pemandangan-pemandangan yang menyejukkan. Akan terasa nikmat ketika itu semuanya dalam sebuah keadaan, dalam sebuah kondisi tidak kita saksikan. Tiba-tiba suatu kesempatan kita harus datang ke sebuah tempat, entah tugas kerja ataukah yang lain-lainnya, tinggal di sebuah tempat yang ternyata semua orang di situ non-muslim. Tidak usah jauh-jauh luar negeri, yang dalam negeri saja, wilayah-wilayah yang banyak non-muslimnya, kita sedang menuju ke sana, bertugas di sana, atau untuk beberapa waktu lamanya, sehari, dua hari, tiga hari, sepekan, sepuluh hari, sebulan. Seorang muslim yang betul-betul meresapi nikmatul Islam ini akan merasakan kegersangan di sana. Pemandangan setiap harinya non-muslim. Mana kaum muslimin? Waktu tidak ada. Tidak bisa menemukan tempat untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini mau mencari yang namanya musalla, mencari yang namanya masjid, susahnya luar biasa. Bayangan dia, ini kalau saya di Purwokerto, di mana-mana masjid, di mana-mana musalla, tidak ada masjid, tidak ada musalla, pom bensin juga ada musallanya. Gampang nyarinya. Ketika itu mau sholat, adanya jam berapa, adanya kapan, tidak terdengar satu kali pun suara azan dikumandangkan. Yang ada hanya suara-suara bunyi-bunyian di gereja-gereja atau suara-suara di tempat ibadahnya orang-orang kafir. Mana muslim? Tidak ada. Ketika itu kita akan merasakan betapa nikmatul Islam luar biasa. Satu orang, kita satu orang ketika itu merasakan nikmat yang luar biasa. Ya Allah, ternyata Allah memilih aku sebagai seorang muslim di antara sekian banyak orang yang non-muslim. Padahal mudah bagi mereka untuk mengucapkan kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali saya mengucapkan itu semua? Berkali-kali. Kenapa mereka susah mengucapkannya? Taufiq wal hidayah minallah. Yang namanya hidayah, yang namanya taufiq, datangnya dari Allah Azza wa Jalla semata. Resapi itu. Posisi kita sebagai seorang muslim, nikmatnya luar biasa. Pertahankan keislaman kita. Sebagaimana dulu para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di awal-awal Islam mempertahankan keislaman mereka walaupun harus dianiaya, walaupun harus disiksa. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah disiksa, dianiaya dengan berbagai macam siksaan yang sangat berat oleh tuannya, disiksa hanya untuk keluar dari Islam. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah tetap kokoh menanggung semua penderitaan, menanggung semua siksa dan aniaya dikarenakan tahu betapa besarnya nikmat Islam tadi. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu disiksa sampai koma, tak sadarkan diri. Ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah disiksa hingga mati. Mereka semuanya rela mengorbankan nyawa, mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan nikmat hidayah Islam tadi. Sangat besar kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita berislam dengan tanpa ada siksaan, kita berislam dengan tanpa ada gangguan, kita berislam dengan tanpa ada aniaya dari siapapun. Kita dengan tenangnya berislam, dengan tenangnya mengamalkan amal Islam, dengan tenangnya menunjukkan syiarul Islam. Nikmat yang luar biasa dari Allah Azza wa Jal. Disyukuri, dipertahankan kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, dan itu merupakan puncak hidayah, dan itu merupakan hakikatul hidayah, hakikat sebuah hidayah, yaitu al-hidayatu fil Islam, wahiyal hidayatu ila sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam. Hidayah di dalam mengamalkan Islam, yaitu hidayah menuju bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, menuju sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini lebih tinggi lagi. Dan itu merupakan puncak hidayah. Dan itu merupakan hakikatul hidayah. Berislam sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam berislam, kita semuanya tahu, pengamalannya tidak diserahkan kepada masing-masing kita. Berislam itu tidak kemudian menggunakan pendapatnya kita masing-masing. Berislam itu tidak kemudian menggunakan adatnya kita masing-masing. Berislam itu tidak kemudian menggunakan apa kata tokohnya kita masing-masing, apa kata perasaan kita. Tidak. Dalam berislam ada aturan-aturannya, ada hududul Islam, batasan-batasannya. Tidak boleh bagi kita untuk mengamalkan sesuatu dengan tanpa bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi wasallam tegas menyatakan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dengan tegas, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dengan tanpa contoh dari kami, kata Rasul, maka dia tertolak. Sia-sia. Tidak bernilai. Tidak ada pahalanya. Bahkan jatuh dalam tindakan dosa. Dikarenakan menyelisihi Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memberikan peringatan kepada siapa saja yang menyelisihi perintah Rasul, yang menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada, hendaklah berhati-hati siapa saja yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Ancaman ini menunjukkan tidak boleh bagi siapapun untuk melanggar sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dalam berislam kaum muslimin rahimakumullah, semuanya harus dengan bimbingan Rasul. Sebagai Rasul, sebagai Nabi yang Allah perintahkan untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya, kepada kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah alaihi wasallam uswatun hasanah. Maka Islam kita dinyatakan sah. Islam kita dinyatakan benar. Islam kita dinyatakan lurus. Dan kita dinyatakan telah mendapatkan puncak hidayah ketika Islam kita sesuai dengan bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akidah kita sesuai dengan akidah Rasul. Ibadah kita sesuai dengan ibadah Rasul. muamalah kita sesuai dengan muamalah Rasul, akhlak kita sesuai dengan akhlaknya Rasul, adab-adab kita sesuai dengan adabnya Rasul, keseharian kita sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, baru dinyatakan muslim yang betul-betul mendapatkan hidayah, puncak hidayah, hakikatul hidayah. Inilah muslim yang dikatakan ala siratul mustaqim, di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Tetapi kalau ada seorang muslim Islamnya tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, atau dia melanggar aturan-aturan bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, maka dinyatakan muslim tetapi muslimnya tidak lurus. Dikatakan muslim tapi muslim yang melanggar, mungkin jatuh dalam pelanggaran dosa dan maksiat, kemungkaran-kemungkaran, mungkin jatuh dalam pelanggaran bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, bahkan mungkin jatuh dalam pelanggaran kekufuran dan kesyirikan yang membuat dia murtad dari agamanya, tidak lagi hidayah, hidayah Islam, apalagi hidayah sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah perjuangan kita. Ternyata dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, hidayah itu tidak dicukupkan dengan Islam saja, tetapi harus mencapai puncaknya, hakikatnya. Islam itu harus sesuai dengan Islam yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah perjuangan kita. Siapa saja yang berupaya mencocokkan keislamannya dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka dialah yang mendapatkan nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung, nikmatul hidayah, hidayatul Islam, wa hidayatul sunnah. Masing-masing kita di yaumul qiyamah nanti kaum muslimin rahimakumullah akan berbeda-beda nasibnya, akan berbeda-beda tingkatannya, tergantung sejauh mana dia mencocokkan Islam dia dengan bimbingan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Mempelajari dari sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, supaya Islam kita tertata dengan rapi, Islam kita lurus sesuai dengan apa yang beliau bimbingkan. Kita amalkan satu persatu bimbingan-bimbingan tadi sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan terus kita upayakan sampai akhir hayat nanti, supaya mendapatkan puncak hidayah dan nikmat yang tertinggi dari Allah Azza wa Jal. Kita berupaya semaksimal mungkin, jangan sampai keluar dari garis Islam, jangan sampai keluar dari garis sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berupaya semaksimal mungkin, jangan sampai melanggar dengan kemaksiatan, jangan sampai melanggar dengan kebid'ahan, penyimpangan, apalagi dengan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Semoga kekurangan-kekurangan kita, ketergelinciran kita, kealpaan kita, dosa kita, maksiat kita senantiasa dihapus dan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan amal saleh yang baik sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah azza wajal senantiasa menganugerahkan kepada kita semua al-hidayah. Semua hidayah, hidayatul Islam, dan yang terpenting adalah hidayatul sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan semoga pula Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang merusak nikmat hidayah tadi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.